Selalu ku sebut namamu. Ku kan menunggu seiring musim. Ku kan taburkan ribuan indah. Ku tak peduli jika di akhir nanti hanya sebutir yang sanggup kau berikan. Ku tak peduli jika suara hati mencari titik hati tepis segala ragu, mengusik batin untuk bicara rasa cintaku untukmu. Ku kan menunggu seiring musim. Ku kan taburkan ribuan indah. Ku tak